kita bersama berdiri, bergenggaman jemari menyatukan hati. Dia berikan kepada seluruh manusia kasih sayang, karena kita semua tiada berbeda. Kamu sadari cinta kasih tak memilih, oh, kau dan aku kita semua sama. Bila kau mau berbagi, apalagi yang dinanti. Kasih putih karunia ilahi. Kita bersama berdiri, bergenggaman jemari menyatukan hati. Dia berikan kepada seluruh manusia kasih sayang, karena kita semua tiada berbeda. Bila kau mau sadari cinta kasih tak memilih, oh, oh, oh, kau dan aku kita semua sama. Bila kau mau berbagi, apalagi yang dinanti. Kasih putih karunia ilahi. Bila kau mau sadari cinta kasih tak memilih, oh, kau dan aku kita semua sama. Bila kau mau berbagi, apalagi yang dinanti. Oh, oh, kasih putih karunia ilahi. Kasih putih karunia ilahi. Kasih putih. Bum, bum, bum.